Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biijatihi wa jalali tatimu salihat. La haula wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulluhu alladzi la nabiya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fajal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما توفيق إلا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج فإن الأمور تجري بالمقادير بسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فكبر luar biasa antusias yes yes yes. Itu atu harus never give up, nggak boleh menyerah. Atuda teh penyakit Jepang, Mister Atuda, ya. Arahkan takwa untuk tetap dapat ridho Allah Atuda eta teh, ya. Selalu bertakwa, karena Nabi pernah bersabda, kenapa Atuda muncul? Salat heula, tah, nggak salatan Atuda pameng pada melan. Atuda ieu dunungan nitah, atuda si emak miwarang, atuda atuda wiridnya atuda. Aku jauh engkau jauh kata Allah. Engkau dekat aku dekat. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, pernah dengar hadis itu? Tergantung percepatan kita merespon apa yang Allah maui tentang hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum, ingin apapun minta kepadaku. Iya kana budu wa iya kana benahi ibadahmu, nanti aku benahi urusan kebutuhanmu. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man wakilkan kepada aku, aku pengacaramu hambaku, aku yang menolongmu kemana wae atuh gaya tara dibawa ke Allah masalah teh. Sekali digerok ke Allah atuda. Ini kan al-kasalu. Apa itu al-kasalu? Kesel, malas. Al-kasalu daun, malas itu penyakit. Maka Nabi berdoa dari penyakit atuda ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghallabatid dain wa qahrir rijal. Kenapa orang banyak hutang? Karena malas. Nganyuk deui, nganyuk deui, mayar tara. Nepi ka era teh lain nu nganyukna, nu mere nganyukna. Mun panggih jeung nu nganyuk teh malibir, mipir ka sisi, sieun bajarkeun nagih, pernah enggak punya perasaan seperti itu? Berarti pernah nginjeumkeun. Ini orang yang pinjamnya malah hare-hare we, penyakit India hare-hare. Eh, nu cileupeung menta deui nginjeum deui, ai nu kamari kayak tuh ustad. Kemari kan nginjemna 1 juta, Ustad karek nginjem merena 500 ribu. Tongakan lagi, da Ustad buka hutang kene 500. Jadi orang numalik hutang, liur te. Nah tadi bayar, atuda kan nginjemna 1 juta, atuda dari wae. Rek itu wae. Hayang maut ker kikituan. Apapun bentuk kikituannya, termasuk atuda. Maka al-kasalu daun, malas itu penyakit. Hati-hati penyakit ini enggak bisa diobati di rumah sakit. Mang bebe jauh lah, mang. Luas handphone aing anu nyokot. Atuh da kru eta mah. Nya. Tu pode si Budi teh balik ah. Penyakit atuda ini enggak bisa diobati di klinik, rumah sakit, puskesmas teu bisa. Gampang jeng saya mah. Ya, kalau orang tidak minum kehausan 3 hari wafat, orang tidak makan kelaparan 1 minggu wafat, kalau orang kehausan batin, kehausan jiwa, kehausan nurani lalin tuh weh. Ayah jelema tengaji 1 minggu jauh begung awakna tuh. Kunaonce leles tengaji katrans menis sakau kia, aduh. Ya. Ini penyakit batin. Mengobatinya pun harus muncul dari kesadaran sendiri. Teu bisa nu ngedeun nu atuda mah dilongok dipangmoakeun brownies opieun nu ngeunah anger dahareun beak penyakit anger. Kalau orang sakit gigi ya dikasih resep seneng dia kunonsat baru gitu ye koropok asupan linggis aduh ngecedut kieu ye nge tata waluh tahu waluh labu tahu waluh letik sepan hanet-hanet asupkeun keur nyari huntu mah ke disada waluh koplok seneng orang ngalayat seneng orang melayat seneng orang berkunjung tapi kalau penyakit batin ari mana ka mana we bro tarang ngaji ka trans mah urang we kan dilongok teh lain atau suku-suku urang awak-awak urang teu ngaji ku mah urang we samane kan kitu nu ngedul mah ngubaranana kudu kumaha lamun nyari beuteung kalaparan ku bolu ku sangu ku jambu abc susu gehu nya cager tapi mun nyari nakolbu teu cukup ku sangu kudu kukuluhu dilatih ikhlas al-kasalu daun malas itu penyakit yang kemudian sindrom stadium lainnya teh ngaranna teh malas teh atuda atuda urangna lain teh yang ngaji mis boga kabogo mah urang ngaji jadi ngajina jeung kabogo dibonceng di mobilan boga kabogo encan asup neraka heueuh sia mah. Awas, ini saya menyanyi judul tanggung jawab. Beratin rangkenana. Tong pipiluan berat, gak bakalan kuat, biar aku aja. Atuda, joaya atuda, itu judul teh. Ya. Arahkan, tingkatkan, uhwah, demi naon dana, demi amal, sok. Sad, ngobrol jeung Ustaz Dudi. Sad, buka capek. Mending capek ayeuna, mending capek engketat. Mending capek engke. Eh dibalik mending capek ayeuna. Engke mah tinggal istirahat 6 solihan. Bobo orang-orang soleh. Jadi mau aya hisab, mau aya catatan amal buruk karena dihabiskan amatnya untuk berbuat baik. Tapi enggak bisa kalau ada atuda mah. Salat lah atuda kagok. Kan offroad mah kala rotor. Terus mun mawat keur kokotoran rek nyebut atuda ka Jibril. Ka Izrail. Ayo mah kan enak atuda. Can siap oh tuh bisa apa Olga mautnya di mana Singapura kunaon Olga Singapura berobat kena virus Ebola pulang umroh capek ting kasirid naon berobat ke Singapura hartanya habis kenapa orang berikhtiar berobat dan mengobati diri supaya terbebas dari kemati karena sakit bunganya kematian hati-hati lebih dekat kalau sakit tuh ke Allah. Olga menyangka, Olga Saputra, menyangka di Singapura tidak ada malaikat pencabut nyawa. Izrail Jakarta nelepon atuh. Si Olga kadinya tah, kuatana rek beak tah. Terus Izrail rek dilawanku atuda. Atuda habis terang, seganti tuh ya Izrail di Singapura. Anggar mau. Nya. Dina Islaman nukiyagi dibahas tibyanan likulli syai apapun kenapa saya cinta Islam kenapa saya tidak berhenti ngaji semua persoalan dijawab semuanya mun Google semaunya mun Google nanya masalah ke Google dijawab semaunya nangan dengan sangu di Google oh nyawah nunyatana gambar nawe ungkul anak saya ngejawabnya ngenahun teh tadi eka mari da puting mah sare di Cipundeuy di Ustaz Dudi. Nak, cariin kaos kaki ayah dong. Ayah kan di depan ada laptop, cari aja di Google. Cana. Cabok dong. Atuda kurang diajarkeun kitu. Aya naon? Ka Google. Aya naon? Ka Google. Ini madhab Googliyah. Ya jamaah YouTube ya. Nesloba deui madhab teh ya. Atuda ustad usumna. Mun teu bobogohan teh aduh. Era nya atuda asa teu gaul. Hei, apa kabar? Jangan mengikuti kebanyakan orang. Atuda itu penyakit. Islam mendiagnosa bahwa itu penyakit. kalimat lain dari atuda tuh percik dari multiplayer efek yang namanya kemalasan. Sok nu ngedul mah pasti jawabannya atuda. Ayo atuda sikasi kabayan kabayan ayo lah ngaliwat ayo ngalas dulu atuda nyeri lengan ngumbah wadah sin ku cair rematik atuda weh pas ker dahar ayo nges asak ya dahar titah tadi di titah era imannya ini titah dahar mung ah eta mah riweuhnya. Jadi excuses, banyak alasan orang Jepang nggak suka. Maka kemunduran bangsa kita yang mayoritas muslim ini penyakit atuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, insyaallah. Ya. Atudana make agama, heh. Nah, terjemahan atuda ada abdi mah keur diajar istiqomahnya, atuda tika punggur ge terang di masjid eta ya jumaahan. Atuda abdi mah nuju istiqomah tara kagodak ku nuju jumaahan. Keren teh atudana. Nah, salat asar kaburitan, geus salat can. Nah, salat asar kaburitan, atuda peperiheun subuh kaberangan nya diimbangi we ku asar-asar atuh kaburitan. Cileupeung teh. www.cileupeung.com. Rek kitu wae. Hati-hati kematian mah tidak memandang atuda pameng, atuda kagok, atuda aya kegiatan enggak bisa. Sesibuk apapun musim sholat datang, tolong mas, sholat mas, udah ngopi belum mas? Diam-diam baik. Sholat dong, sholat. Bising jadi sholat terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala sholat. La haula wa la quwata illa billah. Ingin bahagia? Sholat. Bukan sholat yang menyebabkanmu sibuk, tapi kesibukanmu yang lalu kemudian melalaikan kita sholat. Betul enggak? Sholat atuh mang sebelum disolatkan lelah karena penyakit atudanya akut atuda kumanya urang teh kiih teh dikumbah jadi sieun mawa najis kita saha teh dikumbah bersyukur siang geus kiih teh titah dikumbah teh titah dihamplas sik atuh mikir ada enggak perintah Islam yang memberatkan ada enggak? Sok jawab dalam jumaahan. Temampu salat bari nangtung bari diuk. Shalli qa'iman. Salat sambil berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Fa ilam tastati fa ala janbi. Temampu salat bari nangtung sok bari diuk. Temampu bari diuk bari ngagoler. Temampu bari ngagoler ku isyarat. Temampu ku isyarat GPS, keruan penduduk setempat. Isyaratan setan semodar. Tiga kali saja dipanggil Allah. Nah, eta disikapi ku atuda. Kunaon teu infak da can beungar. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah. Saat itu Allah kayakan. Jadi penyakit atuda. Bagaimana pengobatannya? Imam penyakit batin. Manjada wajada. Bersungguh-sungguh pasti berhasil. Masih ada penyakit atuda? Apalagi subuh ya. Ah, atuda karek adan. Ah, tu dah karek komat. Ah, dah ayak kena ngaji. Kewe di tukang sholat mah. Jadi masbuker. Huh. Ahli masbuk. Ya. Yeah. Nyalahkan ke semua masbuk, nyalahkan imam di. Imam nateh. Make sujud tilawah. Surat al-A'la. Wasjud waqtarib. Serta masbuk di rokaat kedua. Imam nateh bacaannya. Tata langsung sujud. Subhanallah, subhanallah teu ngartian nyawa sujud tilawah. Da eta mah ku imamna diteje sujud tilawah. Gara-gara atuda, siapa di awal tuh ngiluan. Jadi tahu ada pengumuman bahwa di salat itu akan sujud tilawah. Kusabab masbuker tuh ngerasa bener nyalakeun imam subhanallah, subhanallah. Apa sujud tilawah? Di kita banyak loh. Yang punya penyakit atuda tapi mau ngomong juga nu bener ngaji nawai ngedul pede hijrah wah asapang pertamana emu can boga pertama sholat langsung assalamualaikum nate langsung kakenca assalamualaikum warahmatullahi ditato hijrah assalamualaikum warahmatullahi masih amlong Assalamualaikum. Non semelong, beda angin sholat. Lain melong, kang akan salah. Ya, perlu beri ilmu. Maka ku ilmu dijelaskan. Al-kasalu da'un, obat males mah. Kudu paham. Menjada wajada. Bersungguh-sungguh, pasti berhasil. Pertanyaannya saya ulang. Ayo Allah bisa tuh mere langsung. Cepat apa kita ke Allah? Itu kepantasan dan kelayakan. Menghayang segala hajat diijabah. Tong atuda. Datangi Allah di sepertiga malam. Awal, tengah, akhir. Sok gera. Tong loba curhat ka ustad. Bareh jempona. Ngejawaban DM ribuan. Masalahna nu kitu-kitu keneh. Masalah jodoh. Masalah galau. Resah, gelisah, gundah, gulana. Kan geus dibere jalana. Datangi Allah na. Bawa masalah ke Allah. Ya Allah, abdi gaduh masalah. Tong ngomong ceuk Allah teh. Urang apal. Seuseuh teh beungeut. Ku Allah dibalikan bawa urang ke masalah. Heh, masalah. Sebesar apapun kamu, aku punya Allah yang lebih besar dari kamu. Lumpat ta masalah. Kana mawana nu receh ka Allah teh. Ya Allah, kagogoh direbut batur. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Maksa. Kalau dia memang terbaik untukku, tempatkan aku dia di sisiku. Tapi kalau bukan yang terbaik untukku, tempatkan dia di sisimu. Payahan ya Allah. Nggak ganggu kausuhan. La ilaha nyote arti la ilaha illallah. Wahdahu, hanya dia, satu. La ilah, tidak ada ilah kecuali Allah. Non artinya wahdahu, dia satu. Non arti wahdahu, la syarikalah, tong musyrik. Kita musyrik sih, nyembah makhluknya, bukan nyembah Allahnya. Keluarkan kebesaran makhluk dalam kolbu kita, masukkan kebesaran Allah. Nanti yang non ku Allah diantar ke, faham? Hilangkan penyakit atudana. Kunaon can kawin, atuda can boga duit. Ayo kawin ku duit ku naon. Kawin ku duit, boga duit tapi ayo eta, sok. Kawin mah ku kawani emang. Nah ayo kan nunggu sekawin, yang kawin deh. Nah ayo kawangi. Atu da istri galak, he musrik. Sen ku pamajikan teh musrik. Ayo demo dikasih bu. Allahu Akbar. Saya pulang mah, saya Palestina. Cek pamajikan teh, ayah pulang. Balik weh. Prat ah. Tong loba kagorowokan kalem we atuh. Aing mah teh sieun ku sasaha. Sieun aku Allah, pamajikan itu kang, jeung ku pamajikan. Angga la ilaha illallah. Atuh da ustad gandeng mun ngamakna tong didengi. Iya nusok jadi ilah kedua teh ya. Tangun di lantai dua. Saya mau tanya bu, waktu nikah ingat gak yang sudah nikah nih? Yang belum nikah, kasihan deh lo. Ya. Waktu nikah ingat gak? Kalau suka lihat pernikahan gak teman-teman yang menikah? Saya tikahkan, cek saha, cek bapak anak. Anak saya kepada bla bla bla bla. Cek lelaki, saya terima nikahnya. Jadi nu kawin tak awal laki. Sepakat? Ini laki macan kawin. Karek kapi-hapean. Eh sakali deui. Ayo ngaji jurnang kudu kalem. Tiga tai ngambang. Baledog ancur bau. Perempuan yang dinikahkan kepada kita teh titipan Allah. Rizki yang kita cari dalam nafkah kita untuk keluarga itu pun titipan Allah. Saya nikahkan anak saya nyiru kami binti Ki Ihan. Nyiru kami kaki Ihan. Ya, kepada Lamsijan, cek si Lamsijan, saya terima nikahnya. Nampi titipan. Ya. Nah, urang ke Mekah dititipan onta, alus ontana teh. Katitipan nya cokotong. Tergantung. Sanggup teu? Ai ontana alus bisa ditumpakan, ah cokot komo bikang mah. Nah, seuri. Bikang mah cisusuna loba. Susu onta ngeuna. Eh, tata rucingan. Kunaon? Hayam jago eueuh leungeunan. Sabab hayam bikang eueuh susuan. Naon hubunganana? Awas kapal kahimah deh. Nukio mah ingat. Silopeng. Kunaon babi lempangna tunggul. Atuda erayun inung bapana babi. Kunaon babi lempangna ngungkuk. Atuda erayun rumasa manehna anak haram. Nah anak haram atuda kan nyaho KBG babi mah nu kawin resmi. Aya babi ngantri di KUA. Jadi babi era minder. Beda jeung bangkong. Kunaon bangkong lempangna ngaclok. Kunaon? Atoh indung bapana lain babi. Hore. Tang dikeprokan ari ja pasti set. Kalau mah. Ya. Urang ngapi-hapian onta. Korang harap. Tadi matong. Seh, nitip. Sok, dia. Sa bager tuh antana. Bager. Angges. Usapan. Mereci susu. Sok, kalau mau ambil, ambil aja meresorangan. Jika di Arab mereka Madinah. Ayah didinya tukang susu onta. Sok. Apa tuh antana tuh kadon molotot ka urang tuh. Cabok tong. Saya tuh di PHP kan. Kadon molotot kan di PHP anana. Tak istri-istri orang tapi hapean Allah. Maka doraka lamun istri molotot kasalaki. Nya ontawai dicabo. Entong KDRT. Layak tuh istri marah kepada suami. Nah kan dititipkan. Tuh menang di PHP kan mengambek. Nah orang tuh lelembangan di jalan. Akhirnya ini nitip onta. Tarima tong. Tergantung gelis tuh ontana. Gitu. Ayo goreng ukur mencret, onta mencret mah kenaon. Kudu ngomelan kudu itu. Dan dirinya nage, terima nikahnya orang-orang yang kamu sukai. Ayo terus mah, entong. Ah, tersangem gitu. Ya, faham ya. Berarti rizki no di PHP-kan kasal lagi teh, tisa. Nah, ini pembelaan buat perempuan, kudu berimbang. Bu, lamun suami telat ngambil nafkah, ngasih nafkah ke kita. Cokot we langsung tina dompetna. San mun kapangih kumaha salaki ngambek? Jawab. Bade nyandak titipan Allah. Setuju, Bu? Takbir. Angkat heula. Sekarang bebetkeun. Atuda awe memang resep dipuji. Ya. Titipan Allah cokot bu. Musalaki telat mere nafkah cokot. Weh. Nyandak titipan Allah kan. Nafkah nudik. Ku akan dipasihkan teh. Itu teh hakikatnya pemberian Allah. Maka disuhun samiliar saminggu genuhun. Ya. Ibu tong egois. Musalaki maut ngilu maut. Berarti salaki teh nusaha. Nu Allah, tong cerik mensalaki maut teh. Lebay, walaupun kuburan. Sajong waka dikubur, Ustaz. Buru rek hujan, Bu. Abis ini hase move on, salaki teh keur dibogo-bogona, keur nyaan-nyaana abi. Ay Allah teh kalau kadon nyebut salaki abi nyebut tiang listrik. Ari ibu ka mana wae. Buru-buru rek dikubur, cek rasul kudu disegerakeun penguburan mah. Ustaz atuh da yang ningali sok singsatkeun boehna seutik. Curi kadang ngagukuk ustad kumah si ibu sok mengamaka perempuan kurang disunahkan ikut ke pekuburan karena sok ngahalangan kurang terkesel suntrungkeun weh naik deui pret ah cain teh seminggu kelihatan masih sedih dua minggu sudah agak cerah-cerah tiga minggu habis masa idah buka kabogoh deui kawin deui adil teh. Salakina yang kawin deui keur hirup di halanganna luar biasa. Salaki maot masa idah habis mawa di lalaki ka imah kawin. Salakina kasinggung nangis di kuburan sia. Pas malam pertama na langsung didatangan sia eta kasur menang meuli aing. Kamari aing yang kawin di halangan ku sia. sia egois dicekek ku aing yang salaki manehna anyar sok rek kawin deui mah sok tapi eta di tukang saha atuh da ustad atuh da eta mah kan geus maot maot takdir kawin deui takdir. Nah takdir nu ieu mah bisa narima, takdir nu itu mah teu. Ini contoh saja. Bertauhid ka Allah. Kabeh ti Allah, semua diurus oleh Allah, semua kembali kepada Allah. Cik atu mikil. Ibu resep ka suami nu taat ka Allah, resep? Resep teu boga pamajikan taat ka Allah. Bukti taat ka Allah teh taat ka suami, da taat ka suami teh perintah Allah. Ibu pengen enggak punya cowok soleha? Berarti cowoknya bencong. Karena nyebut pengen teh pikir lah tuh Allah. Rusuhan atuh da rusuh. Lemot-lemot rusuh-rusuh. Ibu pengen punya suami soleha? Iya. Gelo-gelo-gelo. Suami mah soleh bu. Mun istri soleh? Kabeh ge pengen bu. Punya suami soleh ya. Bukti suami kita soleh teh taat ke Allah. Seneng gak kalau punya suami taat ke Allah? Seneng gak punya suami taat ke ibu? Oh parentah. Musyrik taat ke ibu mah. Mundeke ibu taat ke suami. Setuju tidak? Setuju. Yeseh ku akan. Ngemah wadah ku akan. Mue popoyan ku akan. Istrika ku akan. Ibu mah duduk manis, taat saja. Muncik salaki, sarena kenteng. Taat weh, ame teu pasea. Naon maksudna, entong nanya maksud. Awak ame peota, gede tuing. Sukan kapanasan mah lemakna palid. Ya. Taat, inggis. Mun salaki hoream, beresan. Kudu taat. Ya. Bu suka ya, kalau punya suami bertauhid, suka? Jawab atuh. Suka-suka apa? Alhamdulillah. Yuk bertauhid yuk. Dengan cara menikah lagi. Suka gak bu? Allah wae didebatku si ibumu. Ayo nulitah kawin deh sahaya tak? Allah. Menang tuh bu suami orang kawin deh? Tetap pada prinsip. Nah. Juara. Subhanallah bersyukur berarti istri tanya asti ya. Tong disakiti. Mereka malaikat tak bersayap. Sosok dari ibu buat anak-anak kita. Jangan sakiti hatinya. Mereka winde tong bebeja bising nyerian. Ayo Allah nyarek tuh orang kawinde. Ayo ibu nyarek tuh. Jadi Allah teh itu geningan. Sembah kusalalea. Cik atu mikir. Tapi atu datang nepi kabladi ya. Atuh da abdi nanya, mau nyaha lepaskan saware. Salaki nyandung teh, nyaha ka ibu, ame nyese tuh capeting. Masuk budak tuh capeting. Eh salaki panggil jeung mau budak letik di jalan, budak saya tak? Budak nuti tasik. Mun saleh mah, alhamdulillah ya Allah, boga budak tuh kudu ngajurukeun. Beres urusan? Tuh nu berat mah saleh. Tah, kenapa saleh teramat? Karena atuda. Atuda jeung abi wae ripuh, ah ibu wae nu ripuh. Ku bersyukur mah teu ripuh. Maka ini yang belum menikah ya, saya fatwakan menikahlah setelah sebelum mapan. Karena ibu-ibu akan marah nanti. Menikahlah sebelum mapan. Nanti setelah mapan menikah lagi. Tuh. Sangsarana jeung urang. Ah, pet ah. Loba nu beunghargé. Jadi sangsara ku teu satuju mah. Nah, Ustaz jadi curhat kieu. Ini tauhid tertinggi ieu. Hayang surga nu mana coba? Mun teu siap diuji. Saya tidak akan bosan mengulang-ulang percontohan. Aya nabi nu teu diuji aya? Eueuh. Ibu yang asup ka surga? Siap enggak ujiannya? Tuh ngahuleng. Naon boga orang jero? Bukan kawauhan. Hayang asup surga langsung emang bioskop. Yang semua itu bisa buka kawauhan akhirnya mah. Ya, kamu asup sur? Diuji, Bu. Apa ujiannya? Ibrahim harus dibakar api. Tutung teh, ente ujian, ukur ngetes iman teh, percaya teh ka kami. Ayub buduknya, seumur umur, teh di BPJS-an, teh di jam sostekan. Tapi kembali utuh kan? Isa sangsara, atuda protes teh. Allah meni mere sangsara ka abi teh ada atuda abi ge yang beunghar. Terus sahadi teh Yusuf dikunclungkeun ka sumur, atuda henteu. Cicing weh. Da Allah mah menyiksa hambanya, cuman diuji, ai ujian. Menang nanyakeun ka nu ngujina. Soal jawaban ke ujian di kelas, bu naon bu nu ieu? Moal dijawab pasti mana teh keur ujian. Jawab sorangan. Ya. Ingin lulus sekolah? Sok atuh sing bener menyikapi ujian. Salah satu penghambat ujian teh penyakit yang muncul kemudian jadi eksistis, banyak alasan divent tapi tidak merubah keadaan secara signifikan, bernama atuda. Atuda kumaha ustaz, lain teh hayang umroh teh budak sekolah. Sekolah mah tamat-tamat. Ya, umroh lah Bu. Budak sekolah umroh anger misalkan. Bu na teh zakat? Ah, beroh zakat. Ustaz dahar sapopoe ge? Hese nyanya da ibuna barusuh atuh. Jadi hese dahar teh. Ibu kurang bersyukur Bu, bayar pajak awak teh ku zakat. Bersyukur tadi bere buuk kenahan panas, pernah ditagih ku Allah pajakna, pajak buuk salemar sekian. Dibere halista talang ameh cai teh langsung nganu panon. Dikuru diganti ku sipat. Pas kahujanan jadi eubeungeutan rata. Kan ruji teh teh. Jika kuntilanak tidak gor, bulu mata geus alus dibere nu original ganti ku injuk. Kanginan jadi kikituan. Ngawinkeun budak, budakna panganten awewe hajat di dangdanan. Gelis budakna, indungna mung eleh gelis, bulu matana leuwih gede. Pas urang sasalaman, Bu, wilujeng nya, barokallahu laka, mudah-mudahan berkah pernikahan putra-putrina, Bu. Ting kaperembenan ting ngicepan urang. Sekali ngicep teu balik deui jadi aduh ustaz punten. Nya nyiksa diri. Faham enggak? Semua ada fungsina tong dirusak ku atuda, atuda ustaz abdi pegek, sanes pegek mancung nu tertunda. Dioperasi make solikin, penung. Solikin silikon eh. Jadi geuleuh. Sieun ningali beungeut pamajikan teh. Siga tidak gor teu balik deui. Ngeunah sia wawu jeung Allah mah. Ceuli tah. Diciptakeun ku Allah lucu. Teu heuras, teu leuleus. Kabayang teu mun ceuli heuras ceuk-ceuk. Hamur bantal. Ngaudang sare soek bantal. Naik motor gandeng. Syukur sete atuda atuda wae dititahku Allah ngedua eta celi sabaraha ewe suku cadangna teh lapat nangge lapat Allah cik mikir dengekeun pangeru Allah teh ya mah digoreng ku Allah atuda atuda ke abi mah rek sholatna munges benghar atuda abi mah teh sholatnya miskin kene sholat mah yang kerbenghar jeng miskin parentah teh celi tah pamerti Allah sok adengnya tara adan celi ngenah tuh ya coba munceli beras nya atawa jeg-jeg soe kudang sare teh. Kudangan tai ceuli pahit. Nah usah apa penangasan. Sugan teh soe bah pahit. Cokot katon bat sarua jeung ieu tai ceuli. Kabayang teh mun tai ceuli amis. Wah, udang sare teh ngetrukeun sireum. Boga peternakan. Rabbana khalaqta hadza batila. Biar penyakit atudiana leungit tah diterangkeun saeutik-saeutik. Kunaon irung make bulu? Filter eta teh. Amin nu disedot bersih terus. Kumaha eta nyimpen ceuli ge Allah mah apiknya digigir. Coba ceuli di dieu. Allahu akbar lucu. Urang ngadoana sok aneh-aneh ka Allah. Omong nu omes mah otak mesum. Sigana ngeunah nyata nya mun mun boga panonna curuk sama tukang noong pasti mun panonna curuk mah ngeuna kana kaliang koncikeun kitukeun tapi mun dahar sambel sia modar nya Inna fi khalqis samawati wal arwahtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Cik atuh mikir di antara pergantian siang dan malam seluruh ciptaan Allah, apapun yang Allah ciptakan di kehidupan dunia ini ada maksud dan tujuannya dan tidak ada yang batil. Kunaon leungeun diberesiku medahar ngeunah coba tuh bisa nilep. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sok lalaki mah beda lempangnya jangan lelek. Lalaki mah juga jeep gitu ya lempong. Apa ya mah? Nah, kenapa? Ada yang harus dilindungi rahim. Maka suspensi naga beda. Sebreaker naga beda. Karena harus menjaga rahim tempat manusia disimpan sementara di rahim itu. Lalaki mah gitu ya lempeng. Karena gak ada yang dijaga. Waduk only paling. Tai hungkul. Wah. Lamun kersarangan tadakur heunya Allah teh bager pisan suku nilep geura tuh ngeunah naik kana tangga teh tek tek coba mun dibere jejeg tiga zombie kadieu teh resep ka mana naon ka TSB tiga balap karung sakali dikeruan ku Allah sakali ditaku Allah dilawan Allah ku atuda atuda sin teu adil atuda sin nganyerikeun kita saha nyeri. Ibu teh kunaon sih bet nyeri hate bu kunaon? Eta teh hate teh nusa. Nyeri hate Ustaz. Salaki tara balik hantepkeun. Kege maot sorangan. Hate teh nu Allah. Mun boga ngeribikeun, ya Allah minta hati yang baru. Yang geus kotor bayana ya. Geus lemot, geus loba memori teu parugu popotoan wae. Nabat nyeri hati bu, tong nyeri hati, no ikhlas mah tong nyeri hatian, bukan ikhlas kalau masih sakit, bukan sabar kalau masih berat. Taeta agama teh, sanggup teh nanya nungewa mere nu koret. Nah ibu bet galak kasih ibu eta, geuleuh tuh dah, bu nu geuleuh mah tong dilawan ku geuleuh, mun itu tai jelema berarti ibu tai hayam, sarua geuleuh nanya, mun orai, kunaon orai tuh dibere suku. Bila suku mama coklat tuh kecok orang emang buka sifat mun macok macok deh mun ibu ayah tetangga geluh di geluhan di orai berarti sarua anu lebih parah di orai buaya non nyebut buaya nantong melongka orang atuh berapa buaya syariah buaya mah awewe laki mah pak ayah anaknya si ayah ya. Buaya mah parah. Mere dahar ka buaya mah didahar jeung nu mere daharna. Kana badag sungutna. Ya, batur ngewana ukur saeutik didahar dibunuh. Buaya orai macok-macok deui buaya mah dibere dahar didahar jeung nu mere daharna. Sarakah. Aya deui nu rada leuheung, anjing. Apa anjing? Anjing mah mun dibageuran bager alungan ada daging jadi bager oh ngesus jadi saya boga ilmu naklukkan anjing anjing mas segede kumawai anjing ada bermain rek naon tewak bahagna usapan pasti cicing ternyata entak orang mulai kurbannya wah barudak ngajar rogo sapi limosin rek digubrakin meniriwe abus ke masjid sapina ngamuk ceng teh geroan sapi efendi atuh ingat pribahasa bagai kerbau dicucuk hidung eh cocokan sapi segede kumage cocokan tengkep irungna dikil bawa ke handap terus dikewer nukilna pasti ngedeprak lima ribu meni kusa rw rw noe katajong maka ilmu atuh anom asup ka kolong sindrek etana donggong mah setak kebrung kudu dipraktikkan wae saya numpang janggung badagna di dia satpam aja kudu dipraktikkan ga satpam ayah ilmuna gelut mah kudu make loba gerak tinggal Stephen Seagal gelut nanti sederhana ngelawan anjingnya pernah saya dakwah ke satu daerah masyarakatnya kurang respon disambutna lain ku jamaah ku anjing. Oh, oh. Wah, atau anjing ngagogog ka naon ka pawang anjing. Gogog deui ku aing gitu. Tong tong saruana tad kalem we. Tewake beungna usapan kedeprek usapan. Bere dahareun. Ini anjing mun bageran bageur deui. Tah eta can bener. Lamun aya batur bageur ka urang bageur, wajar we da bageur. Islam mah ekstrim. Batur ngewa urang kudu ba. Batur ngewa tanya, batur koret bere sanggup teu. Atuda ustad berarti teu ikhlas. Tah nu bahaya tina atuda teh lahir ketidakikhlasan. Sementara musyrik itu dosa yang tidak diampuni ujungnya. Kalau kebawa mati, apa lawan musyrik? Musyrik terkecil adalah riya. Apa lawan riya? Ikhlas. Tong hayang kaciriku jelema. Nah geningan ka Trans Studio Bandung mah ngaji teh meni semangat belaan naik Grab. Atuda rame karena rasep garulis atuda bahaya. Positif negatif atuda itu bahaya. Jadi tidak ikhlas. Sementara Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan beribadah kepadaku kecuali dengan cara yang ikhlas untuk menjalankan agama yang lurus ini. Tadi saya di awal membaca ayat "Wa ma taufik illa billah." Tidak ada taufik kekuatan untuk melangkahkan ke masjid ini kalau masih ada sifat atuda. Atuda diobati dengan la haula wala quwata illa billah. Maka hayya 'alas shalah ya falah, hayya 'alat ta'in dalam adan disambut dengan sambutan pendengar mustami la haula wala quwata illa. Jangan sombong. Bising niat telurus datang-datang tapi atuda resep di trans mah balikna loba jajaneun awewena garulis. Resep we mun patukeur sendal teh bisa poplong-plong. Teh sendalnya ya, ya. Langsung balik carekan. Anak sendal jadi kelom. Ya. Awas ah, innamal amalu bin. Maka utlubul hawaij fa innal umra tajri bil maqadir. Hilangkan atuda, jalankan semuanya dengan niat karena Allah, lapang dada. Tadi saya dengar Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa hatimu berat wahai Muhammad? Padahal aku yang meringankan beban di hatimu. Alam nasroh laka sodrok. Wadokna angka hijrok. Sujud. Nanti aku beban bebanmu aku hilangkan. Surat cinta ti sholatnya. Hambaku ketika kau bermasalah, resah, melau, risau, galau. Kadia datang atu. Wasta'inu bisabri wasalah. Kau berwudu, aku tersenyum padamu. Karena kau bersolek untukku, kata Allah. Kau menghadap kiblat, aku siap siaga untuk menyikapi. Melayani kamu kenapa menghadap. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Kau ruku tergopoh-gopoh dalam kehidupanmu karena lelah mengejar yang sudah dijaminkan berupa duniamu. Kau tidak yakin kepadaku, kau hampir jatuh di kehidupanmu. Simbuana ruku, hampir labuh ditahanku Allah. Ketika kau tak kuat, kau terpuruk sujud. Aku usap punggungmu, beban di punggungmu begitu beratnya hambaku. Untung kau kembali kepadaku. Alam nasroh laka sodrok, robbi sroh li sodri dalam sujud kita. Ya Allah, lapangkan dadaku, ringankan beban urusanku, wasirli amri. Ketika duduk di antara dua sujud, kalau tersenyum kepada kita, hambaku aku rindu padamu. Sujud lagi, siapa yang mengusikmu? Aku cinta padamu hambaku. Maka jarak terdekat hamba dengan Rabbnya di mana? Di sujud. Berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Lalu ketika salam ke kanan dan kiri, Allah menyatakan proklamasi dirinya untuk setiap hambanya. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Selamatan itu dari Allah. Tiga kamari sudah kajian di Kopi Brai dengan para dokter dan profesor dari seluruh disiplin ilmu ngarobrol. Dok, bagian Ustaz Epi, setelah omongannya terlalu tinggi cete masalah negara dan bangsa mah, ya kaburayan mah teraku cucuk muning ku tulang peda. Masalah kita mah sampah. Sampah hati. Sampah masyarakat. Musuh terbesar kita mah sampah. Islam menganjurkan. Bicara runtah tongka manawai. Kamari cicahum kena tsunami. Padahal jauh ke lautnya. Tiba-tiba isuk-isuk kursi sudut. Kasur dari sisi jalan. Brio ada di walungan di antapani. Tsunami gara-gara masalah kecil sampah. Saya ikut bicara. Sudahlah, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dari saat ini. Ya, sehingga masalah selesai. Robis rohli, sorry, wayasirli, amri. Wahlul uqdata min lisani, lancarkan lidahku ya Allah untuk menyatakan kesananya, menyatukan. Yuk dekati Allahnya, entong loba alasan. Bangsa kita teh mayoritas muslim, banyak kayaan terubah-rubah. Akhirnya saya habis ngaji di Kopi Brai, saya merenung, sakapeung ilmu teh jadi ngahalangan. Sombong dengan keilmuan, gak mau bergaul dengan kalangan bawah. Padahal mereka omongannya lebih benar, karena obrolan warung kopi mah lebih objektif dan jujur. Ya, yang tidak terdengar oleh kalangan atas. Maka kudu rahmatan lil alamin. Da ustad atu da abdi mah komunitasna teu bisa. Di akhirat mah kabeh ge buligir, setuju tidak? Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti di mahsyar semua orang bertelanjang kaki, bertelanjang badan. Tak ada selembar benang pun di setiap badan manusia yang dikumpulkan. Berarti jelema sibuk melongorat ka abi. Tong GR saat itu manusia sibuk dengan pertanggungjawaban amalnya. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Ada orang tua lari dari anaknya, suami lari dari istrinya atau sebaliknya. Karena sibuk kullu yauma idin sa'nu yukni. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tak tong sibuk ku aib batur, bersibuk diri dengan menghilangkan penyakit atuda. Ya. Dari setiap atuda tuh banyak alasan, sederhana nama gitulah. La haula wala quwata illa, jangan merasa pintar, harus pintar merasa.